Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazidah. Amma ba'ad. Arti dari tauhid yang didakwahkan oleh para nabi dan para rasul, terkhusus rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah tauhid dalam perkara ibadah, yaitu mengajak umatnya untuk memberikan doanya, nazarnya, istighatsahnya, isti'anahnya dan doanya, serta seluruh ibadah-ibadah yang lainnya hanya kepada Allah, dan meninggalkan segala bentuk praktik ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah arti tauhid dan inilah arti dari ucapan kita la ilaha illallah. Naam. Kita bacakan penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tatkala mengomentari perkataan al-muallif sampai pada perkataan makna qaulika la ilaha illallah. Qala fadilati syekh al-alama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah qauluhu wa hadha tauhid huwa makna qaulika la ilaha illallah. Ai maksudnya adalah anna tauhid alladhi da'a ilayhi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa ma'na la ilaha illallah. Artinya tauhid yang diseru, diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makna dari kalimat syahadah la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang yang ingin masuk ke dalam Islam diwajibkan baginya untuk bertauhid, sebagaimana diwajibkan baginya untuk mengucapkan kalimat syahadah la ilaha illallah tersebut. Dalam arti kata, seseorang tidak dianggap benar Islamnya hingga dia bertauhid. Itu maksudnya. Sebagaimana dahulu para musyrikin jahiliyah, ketika mereka diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk masuk ke dalam Islam, maka kalimat yang mereka ucapkan pada pertama kalinya adalah la ilaha illallah, yang memberikan konsekuensi bagi mereka untuk menanggalkan, meninggalkan, berlepas diri dari segala bentuk praktek ibadah dari selain Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan ibadah satu-satunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari kalimat syahadah la ilaha illallah. Ai maksudnya adalah di sini Syekh rahimahullah menyebutkan maksud dari makna kalimat la ilaha illallah, artinya adalah la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada sesuatu yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna yang benar pada kalimat la ilaha illallah tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya ma'bud, segala sesuatu yang disembah di alam dunia ini terbagi menjadi dua. Ma'bud bihaq, yang disembah dengan benar, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat. Dan yang kedua, ma'bud bil batil, sesuatu yang disembah tapi dengan cara yang batil, yaitu segala sesuatu yang disembah, diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang mengucapkan kalimat syahadah ini, wajib baginya untuk mengingkari segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Persaksian syahadah dikatakan benar dengan dia menerapkan nafi wal itsbat, menafikan segala sesuatu yang disembah dari selain Allah, Wal isbat menetapkan satu-satunya yang disembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa may yakfur bidaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha. Barang siapa yang mengingkari taghut, yaitu segala sesuatu yang disembah dari selain Allah, wa yu'min billah, dia beriman hanya kepada Allah, adanya nafi, adanya isbat, maka Allah sebutkan faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha. Sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kokoh yang tidak akan terputus tali tersebut selama dia mewujudkan kedua perkara yang tadi disebutkan. Al-urwatul wuthqa artinya adalah la ilaha illallah, menunjukkan dia sebagai seorang yang muslim, menunjukkan benar persaksian syahadat dirinya la ilaha illallah. Pada dirinya ada keutamaan-keutamaan yang banyak. Nah, ketika dia mengikrarkan dirinya sebagai seorang yang muslim, dalam arti kata seorang yang bertauhid. Ini sering kita sebutkan bahwasanya antara Islam dengan tauhid adalah dua kata yang tidak bisa terlepas antara satu dengan yang lain. Aqil Imran, iya. Dalam arti kata seorang dikatakan muslim sudah pasti dia bertauhid. Seorang bertauhid adalah wujud dari benarnya keislaman seorang hamba, menunjukkan ketika seorang tidak bertauhid, dia bukan muslim, dia bukan muslim. Nah, ini yang diistilahkan Islam iddia. Islam hanya sekedar pengakuan saja, tapi asas-asas Islam, prinsip-prinsip Islam belum tertancap di dalam jiwanya. Kemudian kita lanjutkan, fahum ya'lamuna anna ma'naha la ma'buda haqqun illallahu azza wa jall. Mereka orang-orang musyrikin jahiliyah faham bahwasanya makna pada kalimat la ilaha illallah ini adalah tidak ada sesuatu yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah saja. Orang-orang musyrikin jahiliyah faham maknanya demikian, tidak perlu diajari. Ya, seperti kita saat ini baru faham ketika belajar, baru mengerti tatkala mempelajari apa itu tauhid, terkhusus makna dari kalimat la ilaha illallah. Yang demikian disebabkan adalah karena banyaknya makna-makna yang tidak benar seputar kalimat tersebut, banyaknya ungkapan-ungkapan yang disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin untuk memalingkan pemahaman seorang muslim dengan benar pada kalimat la ilaha illallah tersebut. Yang sering kita dengarkan, la ilaha illallah artinya adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. La rabba illallah, tidak ada Rabb kecuali Allah. La khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini yang sering kita dengarkan. Makna ini adalah makna walaupun dari satu sisi benar, tapi tujuan seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut. Karena makna yang seperti ini, konsekuensi yang seperti ini adalah makna yang diyakini oleh orang-orang musyrikin jahiliyah. Mereka meyakininya bahwasanya tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada Rabb Tuhan selain Allah, mereka meyakininya, menetapkannya. Dan yang mereka ingkari adalah dalam perkara ibadah, untuk mereka memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk ibadah itu diberikan kepada selainnya. Wa laisa ma'nahu la khaliqa wa la raziqa aw la mudabbira illallah, bukan maknanya adalah bukan ada, tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada yang mengatur kecuali Allah. Bukan itu maknanya. Aw la qadira 'ala al-ikhtira'i illallah, ataukah tidak ada yang mampu untuk menciptakan segala sesuatu yang ada kecuali Allah. Bukan ini maksudnya. كما يقوله كثير من المتكلمين في هذا المعنى في كما يقوله كثير من المتكلمين sebagaimana yang banyak disampaikan oleh orang-orang dari kalangan ahlil kalam. Naam. Artinya demikian. Fa inna hadzal ma'na la yunkiruhu al-musyrikuna wa la yarudunahu. Dengan makna yang seperti ini tidak diingkari oleh orang-orang musyrikin, mereka tidak membantahnya. Kalau semisal yang dimaksudkan oleh Rasul ketika mendakwahkan mereka agar mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan konsekuensi yang demikian, tentu akan diterima dengan lapang dada oleh mereka orang-orang musyrikin. Mereka tidak akan menentang Rasul, menentang dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun karena maknanya bukan seperti ini, dengan makna al-ubudiyah, al-uluhiyah, itulah yang mereka mengingkarinya. Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia hendak menjadikan Tuhan-Tuhan kita yang banyak ini menjadi satu Tuhan saja? Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Nah, mereka tidak menetapkan makna al-uluhiyah atau al-ubudiyah untuk diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innama yaruduna makna la ilaha illallah, sesungguhnya yang mereka tolak adalah ketika makna la ilaha illallah diartikan dengan makna la ma'budu haqqun illallah, tidak ada sesuatu yang disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makna yang sangat jelas menggambarkan konsekuensi dari tauhid al-uluhiyah atau al-ibadah. Sehingga dengan makna ini akan difahami oleh seorang yang mau, yang ingin mengucapkannya, yang ingin mengelafazkannya, untuk dia jalankan konsekuensinya. Tidak ada sesembahan yang benar disembah kecuali Allah. Langsung faham maksud, arti dan konsekuensi dari kalimat tersebut. Kama qala ta'ala anhum, sebagaimana yang Allah ta'ala kisahkan tentang mereka dalam Al-Quran. Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Nah, ini Allah sebutkan dalam surat Sad ayat yang ke-5 sebagai dalil yang menjelaskan bahwasanya orang-orang musyrikin jahiliyah memahami makna la ilaha illallah dengan makna yang tadi disebutkan. Kemudian Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah belum menyebutkan pada perkataannya, innama ya'nuna bil ilahi ya'ni ma ya'ni al musyrikuna fi zamanina bi lafdhi sayyid, fa atahum an nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'uuhum ila kalimati at tauhid wa hiya la ilaha illallah. Setelah beliau menguraikan dan menjelaskan bahwasanya orang-orang musyrikin jahiliyah faham bahwasanya Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir, yang menciptakan, yang memberi rizki, yang mengatur alam semesta ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayatnya telah diulas, dikupas pada pembahasan di awal kitab. Demikian banyak ayat yang ada dalam Al-Qur'an yang mengkhabarkan tentang hal tersebut. Innama ya'nuna bil ilahi ma ya'nil musyrikuna fi zamanina bilafdhis sayyid. Yang dimaukan oleh mereka orang-orang musyrikin dengan makna ilah, dengan makna ilah. Nah, mereka memiliki ilah. Aja'alal alihata ilahan wahida, apakah dia hendak menjadikan Tuhan-Tuhan kami, ilah-ilah kami menjadi satu ilah. Nah, ilah yang dimaksud oleh orang-orang musyrikin dalam ayat ini, demikian pula di dalam beberapa ayat-ayat yang lainnya dalam Al-Quran, adalah yang persis sama dimaukan oleh orang-orang musyrikin di zaman kita dengan menglafazkan kalimat sayyid kepada Tuhan-Tuhan mereka. Sayyid kepada Tuhan-Tuhan mereka. Sayyid Al-Badawi contohnya. Nah, sayyid ini, sayyid itu. Dari kalangan para wali-wali yang meninggal dunia, mereka puja kuburan-kuburan mereka, mereka sembah jasad-jasad mereka, mereka mengambil tabarruk dengan jasad-jasad yang bisa mereka mengambilnya dari tubuhnya, ludahnya, songkoknya, surbannya, dan yang semisalnya. Ini yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan orang-orang saleh sebagai ilah yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, yang mereka berikan doanya, yang mereka berikan isti'anahnya, istighatsahnya, nazarnya untuk orang-orang tersebut. Tidak mereka mau untuk memberikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. Ketika orang-orang musyrikin mereka menyembah ilah-ilah dari selain Allah tersebut, maka datanglah Nabi صلى الله عليه وسلم mendakwahi mereka, mengajak mereka kepada kalimat tauhid, kalimat at-tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah, untuk mereka tinggalkan segala sesuatu selain Allah tadi dan memberikan satu-satunya ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti yang Allah khabarkan tentang kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Nabi Nuh mengajak mereka untuk menyembah Allah, beribadah hanya kepada Allah, maka mereka mengatakan seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa qalu la tadarunna alihatakum. Mereka mengatakan janganlah kalian meninggalkan alihah-alihah kalian, ilah-ilah kalian yang kalian sembah dari selain Allah tersebut, yaitu Wad, Suwa, Yahus, Ya'uq dan Nasr. Kelima orang soleh yang telah meninggal dunia kemudian dibuat patung yang menyerupai wajah atau jasad-jasad mereka, kemudian disembahlah patung tersebut dan diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mereka maukan adalah menyembah Wad, Suwa, Yahuz, Ya'uq dan Nasr, orang-orang soleh, orang-orang yang soleh. Nah, persis sama seperti yang ternyata dimaukan oleh orang-orang musyrikin pada zaman kita saat ini. Betapa banyak kita melihat orang-orang yang terfitnah dengan penampilan seseorang, terlihat khusyuknya, terlihat solehnya, akhirnya bertabarruk. Kalau orang kaya kita pakai peci putih, pakai jubah putih, jenggotnya sudah putih, datang ke pasar, pas kebetulan lagi buka, senang sekali, senang, ramah. Oh ya, Pak Haji, Pak Kiai, Masya Allah. Apalagi pakai sorban putih, senang dia. Berapa harganya nih Bu? Udah untuk Pak Haji aja, penglaris katanya. Penglaris. Oh ya, Subhanallah. Kesyirikan, ia bertawasul dengan datangnya seorang yang soleh tersebut, diyakini dengan sebab itu muncul rizki yang banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan difoto ya kan, minta selfie ditaruh di rumahnya. Didatangi Pak Haji si fulan, Kiai si fulan, sorbannya tebal, semuanya serba putih. Dijadikan sebagai bahan tabarruk. Wal iyad billah. Apa bedanya perbuatan-perbuatan yang seperti ini dengan perbuatan orang-orang musyrikin bahkan jauh hari pada zaman kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, yang mereka terfitnah dengan kelima orang soleh tersebut sehingga menjadikan patung-patung mereka sebagai sesuatu mereka menyembahnya, bertabaruk dengannya, beristi'anah dengannya. Apalah bedanya dengan keadaan orang-orang musyrikin di zaman kita saat ini, menjadikan foto-foto para wali-wali, para kiai-kiai mereka, menghiasi rumah-rumah mereka, menghiasi warung-warung mereka, kendaraan-kendaraan mereka. Tujuannya sama, bertabarruk, beristi'anah, dan yang semisalnya. Ini jelas-jelas kesyirikan. Karena itulah tatkala kita membaca kitab-kitab yang dikarya oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau menamai para penyembah-penyembah kubur tersebut bukan sebagai seorang yang muslimun, tapi al-musyrikun. Al-musyrikuna fi zamanina bi lafzi sayyid. Orang-orang musyrikin di zaman kita ini dengan lafaz sayyid. Dan kitab Kasfus Syubhat ini kitab yang sangat bagus membantah syubhat-syubhat dari kalangan orang-orang musyrikin, para penyembah wali-wali tersebut yang berupaya untuk melegalkan praktek kesyirikan mereka menyembah orang-orang soleh sebagai salah satu prinsip yang wajib diyakini di dalam Islam. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Sehingga kita melihat dengan perantara syubhat-syubhat tersebut, akhirnya orang-orang muslimin yang jahil di zaman kita saat ini mulai kabur memahami makna tauhid, mulai bimbang untuk menetapkan tauhid sebagai tauhid, padahal itu adalah prinsip Islam. Tidaklah benar keislaman seseorang kecuali dengan mewujudkannya. Apalagi para kuburiyun, orang-orang musyrikun sangat membenci dakwah tauhid tersebut dan berupaya untuk menggiring opini masyarakat yang jahil, awamun nas, dari kalangan muslimin untuk berupaya bagaimana caranya terpatri, tertanam di benak-benak mereka bahwasanya ajaran tauhid adalah ajaran yang menyimpang, miliknya aliran Wahabi. Orang-orang yang mengajari tauhid adalah kelompok Wahabiyah. Tujuannya adalah untuk kemudian menggiring opini di tengah-tengah masyarakat yang jahil agar tertanam di benak mereka tauhid ini termasuk ideologi dari kelompok tersebut, adapun kelompok yang lainnya tidak demikian ideologinya, sehingga disuruh untuk memilih dengan bijak dan bersikap objektif, tidak saling menyalahkan minimalnya, saling memberikan toleransi dari perselisihan-perselisihan yang terjadi di tengah-tengah kelompok-kelompok Islam. Ini minimal imbas yang terjadi demikian. Padahal yang mereka katakan sebagai tauhid adalah kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kita seorang muslim wajib untuk mengingkari kesyirikan tersebut, berlepas diri darinya sebagai pertanda benarnya Islam. Nah, dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yuridu rahimahullahu taala bayana anna al-musyrikin la yuriduna biqauli la ilaha illallah ay la mudabbir wa la khaliqa illallah. Yang dimaukan oleh mu'alif rahimahullah menjelaskan bahwasanya orang-orang musyrikin tidak mau untuk menetapkan bahwasanya ucapan la ilaha illallah konsekuensinya adalah la mudabbira wa la khaliqa illallah wa azza wa jal. Atau kafan, orang yang dimaukan oleh mu'alif rahimahullah menjelaskan bahwasanya orang-orang musyrikin tidak memaksudkan, tidak memaukan pada ucapan la ilaha illallah artinya adalah la mudabbira wa la khaliqa illallah, tidak ada yang mencipta, tidak ada yang mengatur kecuali hanya Allah. Li'annahum ya'rifuna anna dhalika haqqun, karena mereka mengetahui yang demikian adalah sesuatu yang benar. Wa inna ma yunkiruna ma'naha la ma'buda haqqun illallah, yang mereka ingkari adalah bila kalimat tersebut ditafsirkan ke makna la ma'buda haqqun illallah. Sehingga sama ternyata sikap orang-orang musyrikin kepada Nabi SAW, kepada para sahabat Rasul radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka membenci Rasul, mereka membenci para sahabat Rasul disebabkan karena mengartikan kalimat la ilaha illallah dengan makna tersebut sementara bertentangan dengan adat kebiasaan mereka yang menyembah bertabarruk kepada selain Allah Azza wa Jalla. Apalah bedanya pengingkaran orang-orang musyrikin di zaman Rasul tersebut dengan pengingkaran orang-orang musyrikin di zaman kita? Saat kita mengatakan kepada mereka la ilaha illallah memiliki konsekuensi la ma'buda haqqun illallah, mereka sekonyong-konyong akan marah, akan emosi, akan terbangkit rasa cemburu mereka kepada para wali-wali mereka yang mereka sembah, yang mereka bertabarruk, yang mereka doai dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Wa hadha alladhi bada'a bihi al-mu'allifu wa 'ada innama qalahu lita'kid wa ar-radd 'ala man yaqul innana la na'budu al-mala'ika aw ghayrahum ila min ajli an yuqarribuna ila Allah zulfa wa lasna na'taqid annahum yakhluquna aw yarzuqun. Mu'allif rahimahullah memulai dengan kalimat tersebut dan kemudian mengulanginya pada alinea yang tadi kita sebutkan adalah dalam rangka untuk menegaskan dan membantah ucapan mereka, orang-orang yang mengatakan kita tidak menyembah para malaikat, kita tidak menyembah para wali, tidak menyembah orang-orang saleh, melainkan dengan tujuan agar supaya orang-orang tersebut mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak meyakini bahwasanya para malaikat, para wali, para rasul, para nabi menciptakan dan memberi rizki. Yang menciptakan adalah Allah, yang memberi rizki adalah Allah. Yang kita inginkan melakukan yang demikian adalah agar supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga pembahasan ini sudah disebutkan di awal kitab Kasyful Syubhat dan diulangi lagi di alinea yang tadi kita bacakan adalah untuk menegaskan kembali pentingnya kita sebagai umat Islam faham keadaan yang demikian adalah keadaan yang diyakini oleh orang-orang musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal muradu min hadhihi al-kalimah ma'naha la mujarradu lafdhiha. Yang dimaukan dengan kalimat ini adalah memahami, mengamalkan maknanya. Bukan yang dimaksudkan adalah hanya sekedar menglafazkan. Ini penting. Yang dimaukan dengan seseorang mengucapkan kalimat ini adalah memahami maknanya, kemudian mengamalkannya, mengamalkan konsekuensinya, meyakininya hingga dia wafat, meninggal dunia. Bukan hanya sekedar menglafazkan semata. Karena inilah Allah Azza wa Jalla berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah. Allah sebutkan dengan bentuk perintah agar kita sebagai para hamba-hamba Allah mempelajari apa yang Allah perintahkan pada lafaz yang setelahnya. Ternyata yang kita diperintahkan untuk kita mempelajarinya adalah kalimat la ilaha illallah, annahu la ilaha illallah. Mempelajari maknanya dengan benar, mempelajari konsekuensinya sebagaimana makna yang difahami oleh Rasul dan para sahabatnya, kemudian dipraktekkan oleh Rasul dan para sahabatnya tersebut hingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang yang hanya sekedar menglafazkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan tidak menjalankan konsekuensinya, maka la yanfa, tidak akan bermanfaat kalimat tersebut. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Seorang yang meninggal dunia dalam keadaan dia mengilmui la ilaha illallah, sehingga dia meninggal dalam keadaan mengilmui kalimat tersebut, diyakini sampai wafatnya, maka dakhala al-jannah, dia akan masuk ke dalam al-jannah. wal kufarul juhal ya'lamuna anna muradan nabi sallallahu alaihi wasallam bihadhihi al-kalimah huwa ifradullah ta'ala bita'alluq bihi. Orang-orang kafir jahiliyah, mereka mengetahui yang dimaukan oleh Rasul pada kalimat tersebut adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan seseorang menggantungkan semua keinginan-keinginannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan penjelasan Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah. Nomor yang ketiga, atau kita bacakan sedikit matanya. Wal kufru bima yu'badu min dunillah. Orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka memahami makna kalimat tersebut adalah mengesakan Allah dengan menggantungkan semua keinginannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal kufra, demikian pula mengingkari bima yu'badu min dunillah, segala sesuatu yang disembah dari selain Allah. Wal bara'atu minhu, dan berlepas diri dari segala sesuatu tersebut. Ini yang dimaukan. Ini yang dimaukan. Fa innahu lama qala lahum qalu qulu la ilaha illallah qalu, karena inilah tatkala Rasul mengatakan kepada mereka ucapkan la ilaha illallah, mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Alihah maknanya adalah ma'budat. Apakah dia hendak menjadikan segala sesuatu yang kita sembah ini dengan jumlah yang banyak menjadi satu Tuhan saja? Inna hadza la syai'un ujab, sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalal Al-Utsaimin rahimahullah, hadhihi al-jumlah kallati qablaha, jumlah ini, kalimat yang panjang ini, maknanya penjelasannya seperti yang telah sebelumnya. Yubayyinu fiha rahimahullahu ta'ala ana ma'na la ilaha illallah la ma'budah haqqun illallah. Mu'alif rahimahullah menerangkan, menjelaskan bahwasanya makna la ilaha illallah artinya adalah la ma'budah haqqun illallah, tidak ada sesuatu yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diam itu. Polo Abdul Wahab. Wa anna al-murada biha la ma'buda haqqun illallah. Yang dimaksud dengan kalimat ini adalah la ma'buda haqqun illallah, persis dengan penjelasan yang beliau sebutkan di kitab tersebut. Maknanya demikian, la ma'buda haqqun illallah. Ini yang difahami oleh orang-orang musyrikin jahiliyah. Maknanya demikian. Tidak ada sesuatu yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. ولهذا أنكروه مع أنهم لا ينكرون أن الله وحده هو الخالق الرازق. Karena inilah mereka mengingkari untuk menglafadzkan kalimat ini dalam keadaan mereka tidak mengingkari untuk menetapkan satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rezeki adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka ingkari hanya dalam perkara tersebut. Naam. Faidah arafta anna juhal al-kufar ya'rifuna dhalik. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah melanjutkan perkataannya, apabila engkau mengetahui bahwasanya orang-orang kafir jahiliyah mengetahui perkara tersebut, fal'ajibu mimman yadda'il islam wa huwa la ya'rifu min tafsiri hadhil kalimah ma'arafahu juhalul kufar. Maka yang sangat mengherankan, kata beliau rahimahullah, seseorang yang mengaku sudah masuk Islam, kalau orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka faham seorang yang muslim adalah demikian, sehingga mereka antipati terhadap Islam, tidak mau mengelafatkan kalimat tauhid, memusuhi Islam, memusuhi Rasul, memusuhi para sahabatnya. Dan yang sangat mengherankan adalah seorang yang sudah mengaku Islam, masuk ke dalam Islam, dalam keadaan tidak mengenal, tidak mengetahui tafsir kalimat tersebut dengan makna, sekali lagi, yang diketahui oleh orang-orang kufar jahiliyah. Sangat mengherankan. Loh kok bisa orang-orang kafir jahiliyah yang musyrik, yang Allah sebutkan ayat-ayat berisikan azab terkena kepada mereka, orang-orang musyrikin jahiliyah, yang Allah sebutkan makna syirik adalah dikembalikan kepada praktek-praktek mereka, sehingga mereka digelari sebagai orang-orang musyrikin, orang-orang musyrikin Arab jahiliyah. Maka sangat mengherankan di masa kita saat ini, seseorang yang mengaku Islam dia tidak faham tafsir kalimat la ilaha illallah dengan makna yang diketahui oleh orang-orang musyrikin jahiliyah. Ini sangat mengherankan. Kemudian disebutkan oleh al-mu'allifu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yakni dengan makna la ma'budu haqqun illallah. Mereka mengetahui maknanya demikian. Kemudian beliau mengatakan yuridul mu'allifu rahimahullah ayyubayyina anna minan nasi man yadda'i al-islam wa la ya'rifuna ma'na kalimat la ilaha illallah. Yang dimaksudkan oleh mu'allif rahimahullah untuk menerangkan, menjelaskan bahwasanya sebagian manusia yang mengaku dirinya sebagai orang Islam dalam keadaan tidak mengenal makna kalimat la ilaha illallah tersebut. Ini yang dimaksud oleh mu'allif rahimahullah. حيث يظنون أن المقصود هو تلفظ بحروفها دون معرفة معناها واعتقاده. Di mana kebanyakan orang-orang tersebut meyakini, menyangka dengan persangkaan yang salah tentunya, bahwasanya maksud pada kalimat ini hanya sekedar menglafazkan huruf-hurufnya saja. Berzikir 100 kali la ilaha illallah itu sudah cukup. Tanpa mengetahui maknanya dan tanpa meyakininya di dalam kolbu-kolbunya, di dalam hati-hatinya. Ini sebagian yang mengaku orang Islam demikian. Sangat disesalkan dengan kesalahan yang fatal seperti ini. Kita katakan kesalahan yang fatal karena ini mencakup benar tidaknya Islamnya. Menyebabkan akhirnya dia terjatuh ke dalam kesalahan-kesalahan yang sangat fatal sekali. Menganggap syirik sebagai tauhid. Menganggap menyembah kepada selain Allah adalah bahagian dari Islam. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Sehingga jadilah dia berdoa kepada selain Allah. Memohon pertolongan kepada selain Allah. Meminta rizki kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minan nasi man yadhunnu anna al-murada bihadha biha tauhid ar-rububiyyah. Di antara manusia pula ada yang menyangka, kata beliau rahimahullah, bahwasanya yang dimaksudkan dengan kalimat ini adalah tauhid ar-rububiyyah. Artinya la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah, wa la raziqa illallah, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Dengan seorang meyakini yang demikian, maka sudah masuk Islam, sudah dapat surga. Ini keyakinan yang batil. Tidak demikian maknanya. Wa minan nasi man yufasyiruha bi anna al-murad biha, di antara manusia ada pula yang mentafsirkan yang dimaksudkan dengan kalimat ini adalah ikhrajul yaqin as-sadiq an batil an dhatil asya wa idkhalul yaqin as-sadiq ala dhatillah azza wa jal, mengeluarkan keyakinan yang benar kepada semua zat-zat yang ada selain Allah, mengeluarkan keyakinan yang benar kepada segala sesuatu yang ada selain Allah. Kita anggap ini salah, kita anggap ini benar, kita keluarkan semuanya yang benar-benar tersebut dari selain Allah. Wa idkhalul yaqin as-sadiq 'ala dzatillah, memasukkan keyakinan yang benar kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita sendiri bingung maknanya. Apa itu maksudnya? Mengeluarkan keyakinan-keyakinan yang benar kepada sesuatu selain Allah. Dan memasukkan keyakinan yang benar hanya kepada Allah azza wa jalla. Maksudnya seperti apa? Ini kita sulit memahaminya. Wa hadza tafsiru batilun lam ya'rifhu salafus salih, pentafsiran yang seperti ini adalah pentafsiran yang batil, tidak dikenal oleh para salafun salih, generasi-generasi yang salih pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, pada zaman atba'u tabi'in, tidak dikenal oleh para imam-imam Islam. Walaysa al-muradu bihi anna an tatayaqqana billahi 'azza wa jalla wa takhruj al-yaqin min ghairihi. Bukan yang dimaksudkan pada kalimat tersebut adalah engkau meyakini Allah Subhanahu wa taala dan mengeluarkan keyakinan tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu maksudnya. Li'anna hadza la yumkin, karena ini adalah sesuatu yang tidak mungkin kita praktekkan. Fa innal yaqina tsabitun fi ghairillah, karena yang namanya yakin itu juga ditetapkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam, seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kata beliau rahimahullah, la tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kalian pada hari kiamat nanti akan melihat neraka jahim, akan melihat neraka jahanam dengan mata kalian. Kemudian tatkala kalian melihat neraka jahanam, maka kalian akan melihatnya dengan mata yang dipenuhi dengan keyakinan, ainal yaqin, yakin kebenaran neraka tersebut. Yang sebelumnya di alam dunia mereka hanya mengetahuinya melalui khobar-khobar Al-Quran, melalui khobar-khobar yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada yaumul qiyamah, tatkala mereka melihat neraka tersebut dengan mata-mata mereka, maka muncullah ainal yaqin, sehingga yakin itu juga dinisbatkan kepada selain Allah, kepada neraka jahanam. Wa tayaqqan al-asya' al-waqi'ah 'ala hissiyyan ma'lumah la yunafi tauhid. Kamu juga meyakini segala sesuatu yang terjadi di alam dunia yang sifatnya bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita raba, sesuatu yang ma'lumah yang kita ketahui secara bersama, ini tidak menafikan tauhid. Namanya gelas kalau semisal dikasih air kepenuhan ya tumpah, itu yakin apa tidak? Yakin kan. Nah, yang mengatakan gak yakin diperiksa keyakinannya. Namanya gelas kasih air ya tumpah airnya kalau dikasih air terus. Masa kita harus mengeluarkan ini gak yakin? Kita berikan yakin hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Istri antum yakin itu istri antum? Iya jawab benar, ini istri antum. Keluarkan keyakinan antum dari istri antum, berikan keyakinan itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini makna yang batil. Wa minan nasi man yufassiruha bi annahu, di antara manusia ada pula yang mentafsirkannya dengan makna la ma'buda illallah, tidak ada kata haknya, tidak ada sesuatu yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang disembah kecuali Allah. Ini perhatikan maknanya. Ini makna yang lainnya. Wa hadha ta'rif la yasih 'ala zahirihi. Definisi yang seperti ini tidak sah, tidak sahih, tidak benar. Kita fahami secara zahirnya saja demikian, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Ini tidak sah, tidak sahih, tidak benar. Li'anna hunaka asya'u 'ubidat min dunillah ya 'azza wa jalla, karena di sana segala sesuatu yang disembah dari selain Allah sangat banyak. Kalau misal kita mengatakan tidak ada sesuatu yang disembah kecuali Allah, menunjukkan yang disembah di alam dunia ini dengan berbagai macam bentuknya dan ragamnya, kita katakan itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas batil. Ini jelas batil. Karena dia mengatakan tidak ada sesuatu yang disembah kecuali Allah, menunjukkan tidak ada sesuatu yang dia sembah kecuali itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang batil. Fayakunu haula ajhalu minal juhal alladzina ba'atha fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tipe orang-orang yang seperti ini memaknakan la ilaha illallah bukan sebagaimana mestinya, memahami la ilaha illallah, mentafsirkan la ilaha illallah bukan sebagaimana yang difahami ditafsirkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan ajhalu minal juhal, lebih jahil dibandingkan orang-orang jahil yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk mendakwahi mereka, sehingga dikatakan bangsanya mereka sebagai bangsa jahiliyah. Orang-orangnya dikatakan sebagai orang-orang musyrikin jahiliyah, yang lafaz jahiliyah itu dinisbatkan kepada mereka. Namun ternyata jahiliyah yang seperti ini tidak kemudian menafikan fahamnya mereka tentang apa itu Islam, apa itu arti dari kalimat la ilaha illallah. Menunjukkan kalau orang-orang yang seperti ini memaknakan demikian dikatakan lebih jahil dari mereka, berarti dia ajhalu al jahilin, ya kan? Orang yang paling jahil di antara orang-orang yang jahil. Fa innahum kanu ya'rifuna min ma'naha la ma'la ya'rifuhu haula, karena orang-orang musyrik yang jahiliyah memahami maknanya tidak sebagaimana yang diketahui, dimengerti oleh orang-orang tersebut. Ya fadhal subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelahnya nanti kita akan baca ini, kertas ini. Sehingga jangan bubar dulu. Fadhal.